Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi balighu al-wasilah, Ya Rabbi husah bil fadila. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warid ani sahabah, Ya Rabbi warid ani sulala. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warid ani al-mashayikh, Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi warhamna jami'a, Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib, Ya Rabbi la taqta' rajana. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli ala Muhammad wafta min al khair kull mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي يا سميع دعانا، يا ربي بلغ لنا نزور. Thank you. Oh, الشيطان الرجيم الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولى وأصلي بحمد موارده سائغة حنية منتبئا من الشكر الجميل مغطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجبال وأستمنيح الله تعالى رضواني يوصل إثرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع وموالا وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطام وأنشر من قصة المولد النبوي برودا هسانا بقريا لازما من النشب الشريف عقدا تحل المسامع بحلا واستعينوا بحول الله تعالى وقوة القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله أطر اللهم قدره الكريم في عرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف أسكت وفؤادي قد بدا بلي ظلام and رسول الله. واسمه صيبة الحمد حمدت خشاد السنية ابن حاسم واسمه أمر بن عبد مناف واسمه مغيرة الذي ينتمى الارتقاء لولياء ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاة القصية إلى أن عاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حما ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريس وإليه تنسب البطون القراسية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى ابن مالك بن النضر بن كنانة بن هزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وصنع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى ابن مدر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك أنه السارئ وأباه وأجنان بلا ريب عند ذوي العلوم النشبية إلى الذبيه إسماعيل نسبته ومنتمى فعظم به من عقد تعلقت كواكب الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى نسب تسب Oh, أسماء مفتاح الجنة مفتاح الجنة أورد الزين العراقي وارده في مورده الهني ورواه حفظ الإله حفظ الإله حفظ الإله حفظ الإله وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله أغفر اللهم صدره الكريم بأرض شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا غلا قلب سرورك

وأيلعت الثمار وعذر الشجر للإنسان جنى ونطقت بحمله كل ذاتة لقريش بفصاح ألسن أربية وقرر بالأسر وهو أشنام على الوجود والأفواه وتبشارا وحوص المشارق ومغارب ودواكها البخرية واختست الأوالم من الشرور تعسى خميا وبشر بالجن بأضلال السماني وفتاة كهانة وراهبة رهبانية وذلك بخبره كل خبر وخبير وفي خلا خسره وألقيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حمت بشيب العالمين وخير البرية وسمي إذا وقعته محمدا لأنه ستحمد أطبا عبد الله هو كفره الكريم في أرض سليم صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه بالسلام المبين بالنقطة التعيين يا دار غرام صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا مسبلا سبل رشاد ويا من جاء بالحق المبين رسول الله يا قوي الجبين ويا من جاء بالحق المبين جتاز بأخواله بني أدي من الطائفة النجارية ومكش فيهم شعرا شكيما يعانون سقمه وسقواه ولما تم من حمله على الرواجه 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينسلي عنه صدا حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذ المخاض فلدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلى له سنا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Yeah. Oh, يا عمنا لك بوعي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى آله وصحبه في الحضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المدحي وبرحمة الله عدد ما في عين الصلاة من صلاة دائما بدم في اللحم وعلى الصبي. اللهم يا باسط الجايزين بالعطية يا من إذا رفعت إله أكف العبد كفا يا من ترزها في بادي وصفاته الأهدية عن أن يكون له فيها نظائر وأسباه يا من تبارد في البقاء والقدام الأزلية يا من لا يرجع ويره ولا يعمل على سواه يا من زناد الآنم إلى قدرته القيومية وأرسد في فضله من استرسده واستهداه. نسألك اللهم بأنوارك القدسية الذي أجحد من ظلم بالسكي تجاه ونتوصل إليك بصراط ذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصراته وأولهم بمعنى وفي آله وكواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة بأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحملات سريعته أولي المناقب الخشوشية الذين استبصروا صروا بنعمة وبدل من الله أن وفقنا في أقوال والأعمال لإخلاص نية وتنزح لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومناه وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الآمن ما بك ظننا وتكفينا كل مدينة وبلية ولا تجعل ممن أهواه هواه وتهدي لنا من حسن اليقين قضافا دانية جنية وتمهو عنا كل ذنب جنيناه وتسترار كل من عيبه وعززه وعصره وعيه وتسيل لنا من صالح الأعمال ما جاغراه ودعم جمعنا هذا من خزائر منا بها من ناحك سمية برحمة ومغفرة تديم عمن سواك وكناع اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزية ولكل زاح ما أمله فيك رجاه وقد سألناك رجينا مواهبك اللدنية فحقق لنا ما منك رجوناه اللهم أمن روعتي وأسرح روعتي ورعية وعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأضراع اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رحية وسقينا غيثا يعم سيابه سيبه السبساب وارباح واغفر لناسج هذه البرود المحبرة المولدية سيدنا جعبر من إلى البرجنزي نسبته ومن كما وحقق له القبوز بقربك ورجاء والأمنية واجعل مع المقربين مقيله وسكناه واستر له عيبه وعززه وحصره وعيه وكاتبها وقائرها ومن أصاخ إليها سمعه وأصغاه اللهم صل وسلم على أولي الأقابل الأزلي من حقيقته الكلية وعلى آله وصحبه ما نسره وولاه ما سنفت العذان من وسيف الذرية في أقراض جوهرية وتحالت صدور المحافل المنيبة بعقود حلاه وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد أما بعد. Pada malam hari ini yang ceramah bukan Habib Novel. Yang ceramah nanti separuh anak saya, yang separuh saya. Kita doakan semoga Habib Novel bin Muhammad Al Idrus, guru kita semua yang saat ini kita doakan beliau semoga secepatnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shifa zahiran wa batinan wal khususan. Al Fatihah. Alhamdulillah nasta'in wa nasta'in bismillahirrahmanirrahim. Enggak usah diworo-worokan, woro-worokan di radio gempar malah ya. Juga kepada siapapun yang saat ini sedang sakit, semoga betul-betul disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengumuman besok malam jadwalnya majelis khatmil Quran Al-Hidayah besok malam bertempat di Masjid Besar Baitul Makmur Solo Baru besok malam. Terus tanggal 22 Mei Selasa besok, Selasanya lagi, yaitu jadwalnya majelis zikir dan solawat keliling setiap hari Selasa malam Rabu Pahing. Tanggal 22 Mei bertempat di Masjid Istiqomah Badran Desa Parangjoro Grogol Sukoharjo bersama Ustadz Novel dan saya. Tanggal 22 Mei. Bagi yang pengen mengunduh pengajian Selasa malam Rebo Pahing bar sawal niku, sampai sawal sudah jadwalnya sentek. Bar Parangjoro besok, bulan berikutnya ding leses, bulan berikutnya di Manang. Bulan Ramadan libur, Syawal sudah ada yang minta lagi di mana itu. Antri. Langsung saja pada anak saya Ahmad Rifai doakan juga. Ini betul-betul saya kader. Syukur ini saya baru rembukan sama anak saya. rembukan sama istri saya dan gurunya. Kalau ada kemungkinan, insya Allah doakan semoga lancar. Bulan akhir bulan Juni, nek bocah yo gelem, ibu erido, bapak erido, gurunya rido, mau saya kirim 2 bulan di luar negeri. Doakan. Mau di kader di salah satu pesantren terbesar di seluruh dunia. Kalau anaknya mau, masalahnya menjadi masalah adalah sekolahnya. Sekolahnya karena enggak tahu ini mau disekolahkan di mana, doakan baru lulus SMP tahun ini. Nek lulus, wong ya urung ngerti hasilnya, nek tak lulus ya pebangeten. Mau saya kirimkan insya Allah di luar negeri selama 2 bulan. Ada pengkaderan di salah satu pondok pesantren madzhab Syafi'i terbesar di dunia. Kalau anaknya mau, gurunya ridho, ibunya ridho, insya Allah doakan. Baru lulus SMP. Saya pengen ngepek mantu, wah syaratnya abot bu. Abot syaratnya. Kudu hafal Quran. Hafal Quran nomor loro kudu ayu. Oh anak yang gantengnya kaya ngenten. Angit angit. Neng kalah ganteng karo bapake. Tabuk ini bapake payu sik. Dan anak saya di atas sini aja kak, diizinkan. Namanya Ahmad Rifai. Nama ini saya nisbatkan kepada seorang ulama yang hidup tahun 500-an Hijriah yang sering saya ceritakan. Ulama ini hampir setiap malam mimpi ketemu Rasulullah. Pada anak saya Ananda Ahmad Rifai, waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabih. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Sayyidina Muhammad wa nas'alullah al-azim ayyaj'alana fi jannati Firdausil A'la ma'an nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang kekhususan dan keutamaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya banyak sekali keutamaan dan kekhususan yang dimiliki nabi kita, yang dimiliki pemimpin kita. Seandainya lautan menjadi tintanya dan pohon menjadi pensilnya, maka tidak akan cukup untuk menulis betapa mulianya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi Muhammad adalah nabi yang pertama juga nabi yang terakhir. Kenapa bisa dikatakan nabi yang pertama? Karena sesungguhnya sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah telah menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Sindud Duran yang sering kita baca, waqad akhraja Abdur Razzaq bi sanadihi an Jabir bin Abdullah Anshari radhiyallahu anhu maqal, sesungguhnya Sayyidina Abdur Razzaq dengan sanadnya yaitu Sayyidina Jabir bin Abdullah, Sayyidina Jabir ini berkata kepada Nabi, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bi abi wa ummi, aku bersumpah atas nama ayah dan ibuku wahai Nabi, akhbirni, beritahukanlah kepadaku, an awwali shay'in khalaqahum wa huwa qablal asya', tentang makhluk yang pertama kali diciptakan Allah sebelum Allah menciptakan yang lainnya. Qala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Jabir, wahai Jabir, innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, khalaqa qablal asya'i nuru nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, sebelum ada bumi, sebelum ada bulan, sebelum ada langit, sebelum ada galaksi, sebelum ada surga, sebelum ada neraka, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan nur Nabi Muhammad SAW min nurih, diciptakan dari cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang maha dahulu, Allah dahulu berdiri sendiri, tidak ada makhluk, tidak ada arsi, tidak ada bumi, tidak ada lautan, tidak ada galaksi, Allah berdiri sendiri. Kemudian Allah mengendaki diciptakan nur Nabi Muhammad. Nur Nabi Muhammad ini diciptakan dari cahayanya Allah. Jadi yang pertama cahaya Allah. Kemudian yang kedua Allah menciptakan nur Nabi Muhammad dari cahayanya sendiri. Kemudian surga, neraka, dunia, arsy, kalam, pena, lautan, pohon, ini semuanya diciptakan dari nur Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau tidak ada nur Nabi Muhammad, maka kita tidak akan ada. Kalau tidak ada nur Nabi Muhammad, maka lautan tidak akan ada. Kalau tidak ada nur Nabi Muhammad, galaksi tidak akan ada. Kalau tidak ada nur Nabi Muhammad, maka kehidupan ini tidak ada. Maka kita wajib berterima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kemudian hadis yang kedua yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad ini adalah makhluk yang pertama kali diciptakan. Waqad warada fi hadisi Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu qal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad bersabda, kuntu awwalan nabiyina fil khalqi. Aku Nabi Muhammad adalah nabi yang pertama diciptakan, wa akhirhum fil ba'ats. Tetapi aku adalah nabi yang terakhir diutus di muka bumi ini. Jadi yang pertama, Nabi Muhammad adalah nabi pertama dalam penciptaan, dan juga keistimewaan beliau adalah nabi terakhir, karena tidak ada nabi setelah beliau, tidak ada rasul setelah beliau. Ana Muhammadun nabiyul ummi. Aku ini adalah seorang nabi yang ummi. Kemarin dibahas ke Abdullah Sa'ad di rumah Habib Novel malam Sabtu. Aku adalah seorang nabi yang ummi. Tidak dapat membaca, tidak dapat menulis. Dibahas oleh Kiai Haji Abdullah Sa'ad bahwa yang dimaksud di sini Rasulullah bukannya tidak bisa membaca. Rasulullah bukannya tidak bisa menulis. Tetapi baca membaca itu yang membutuhkan nabi. Tetapi tulis menulis itu yang membutuhkan nabi. Jadi nabi tidak perlu baca membaca, nabi tidak perlu tulis menulis. Maka beliau disebut ummi. Kalau dalam syairnya Gus Dur itu, Al-Quran Qadim wahyu minulya tanpa tinulis iso diwaca. Walaupun Al-Quran ini tidak ditulis, tidak dibaca, tetapi nabi mampu membacanya, mampu menghafalkannya. Inilah keutamaan Nabi Muhammad SAW. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi sesudahku. Utitu jawami'ul kalimi wa khatimah. Aku diberi oleh Allah ucapan yang singkat namun padat maknanya. Yang pertama Nabi Muhammad adalah nabi yang pertama dan nabi yang terakhir. Kemudian apa keutamaan Nabi Muhammad yang kedua? Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling mulia dibanding seluruh nabi, seluruh rasul, beliaulah yang paling mulia. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku ini Nabi Muhammad sebagai pemimpin anak Adam di hari kiamat. Kalau kata-kata seperti ini kita menyangka, wah nabi sombong ini. Wah nabi pamer ini. Apakah seperti itu? Ternyata tidak. Di dalam Al-Quran surat Al-Duha ayat yang terakhir, fa'amma bina'mati rabbika fahaddis. Fa'amma dan adapun bina'mati rabbika, atas karunia Tuhanmu, atas karunia yang diberikan Allah kepadamu, atas kelebihan yang diberikan Allah kepadamu, atas kemuliaan yang diberikan Allah kepadamu, fahaddis, maka omong-omongkanlah. Maka beritahukanlah kepada orang-orang bahwa kamu ini memiliki kemuliaan. Bahwa Nabi Muhammad ini mempunyai kelebihan, maka omong-omongkanlah. Jadi di sini nabi tidak sombong dan juga tidak pamer. Ana sayyidu waladi Adam. Aku ini adalah pemimpinnya anak Adam. Wala fahr, tetapi aku tidak sombong. Wa biyadi liwa'ul hamdi, wala fahr. Dan aku ini memegang panji. Kalau perang biasanya memegang bendera. Perang biasanya memegang panji-panji. Nah di hari kiamat nanti yang memegang panji adalah Nabi Muhammad SAW. Dan aku tidaklah sombong. Wa ma min nabiyyin yauma idin. dan tidak ada nabi saat itu, tidak ada rasul saat itu, tidak ada makhluk saat itu. Adam faman siwahu, baik nabi Adam maupun nabi-nabi yang lain, illa tahta liwa'i, kecuali nabi itu, kecuali para rasul, kecuali para makhluk itu berada di bawah panjiku. Jadi Nabi Muhammad ini dalam hari kiamat nanti beliau adalah pemegang panji. Beliau adalah pemimpin di barisan terdepan. Semua nabi, semua rasul, semua makhluk tunduk di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana awwalu man tansaktu ardu anhu wala fahr. Dan aku adalah makhluk yang pertama kali dibangkitkan dari kubur dan aku tidaklah sombong. Diceritakan di sini tatkala Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwa hari kiamat akan segera tiba, kemudian malaikat Israfil ini, malaikat peniup trompet, diperintahkan untuk meniup trompet yang pertama kali. Ditiupkan trompet, kemudian seluruh makhluk mati. Allah yang dahulu sendiri, yang dahulu tidak membutuhkan makhluk, pada saat itu Allah juga sendiri, tidak ada makhluk yang hidup sama sekali. Kemudian sekian waktu Allah mengendaki makhluk ini bangkit kembali. Kemudian dibangkitkan yang pertama kali adalah malaikat Israfil. Kemudian malaikat Israfil ini diperintahkan oleh Allah untuk mencari di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mencari di mana makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini malaikat Israfil ini bangunkan nabi seperti saat orang tidur dibangunkan. Wahai Nabi Muhammad, ini sudah hari kiamat. Wahai Nabi Muhammad, Allah tidak pernah marah semarah ini. Allah mengendaki hari kiamat tiba dan aku diperintahkan untuk memanggilmu untuk bersanding kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad dipakaikan jubah kebesaran, dipakaikan pakaian raja, kemudian Nabi Muhammad bersanding di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baru malaikat Israfil meniup trompet yang kedua sehingga semua makhluk hidup. Jadi Nabi Muhammad adalah makhluk yang pertama kali dibangkitkan dari kubur. Wa ana akramul awwalina wal akhirin awallahi wala fahr. Dan aku ini adalah makhluk yang paling mulia dari awal sampai akhir, aku ini adalah makhluk yang paling mulia. Kemudian yang pertama, Nabi Muhammad adalah nabi yang pertama dan nabi yang terakhir. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling utama. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah risalah Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad ini berlaku untuk seluruh makhluk. Baik itu manusia, baik itu jin, baik itu orang Arab, baik orang Cina, ataupun orang Indonesia, atau orang-orang yang lain, memakai aturan Nabi Muhammad SAW. U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Aku diberi lima hal yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun sebelum aku. Jadi Nabi mempunyai lima kehususan. Apa saja itu? Nusirtu birru'bi masiratan syahrin. Para musuhku, sebulan sebelum berperang denganku, para musuhku ini mempunyai rasa takut yang luar biasa. Padahal sebulan sebelum perang bersama Nabi, sebelum perang memusuhi Nabi. Musuh-musuh Nabi ini sebulan sebelum perang demam, panas dingin, sehingga mempunyai rasa takut yang besar, padahal perang masih sebulan lagi. Padahal perang melawan Nabi Muhammad masih sebulan lagi. Inilah keutamaan yang dimiliki Nabi Muhammad. Waju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran. Dan aku ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi aku dan umatku dimanapun berada, asalkan tempat itu suci maka boleh untuk sholat. Padahal nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul terdahulu, jika terdapat satu masjid, maka masjid itu yang hanya boleh dibuat sholat. Tempat-tempat yang lain tidak boleh dibuat sholat. Hanya satu tempat saja yang boleh dibuat sholat. Tetapi khusus bagi Nabi Muhammad, seluruh tempat di bumi ini asalkan suci. Fa'amma rajulin min ummati adrukat gussolatu falyusalli. Maka jika seorang di antara umatku telah sampai adzan, maka segera bersolatlah. Wa uhillat ilinal ghanami wala tuhilla li ahadin min qabli. Dan aku ini diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil rampasan perang. Jadi nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul terdahulu, kalau perang enggak boleh ngambil rampasan. Kalau perang enggak boleh ngambil harta dari musuhnya. tetapi khusus bagi Nabi Muhammad diperbolehkan mengambil rampasan perang. Wa'u'ti itu syafa'atu, dan aku diberi hak untuk memberikan syafaat kepada siapapun. Wa kana an-nabi yuyab'asu ila qaumihi khasatan wa bu'istu ilan nasi 'ammatan. Dan dahulu nabi itu diutus untuk kaumnya saja, tetapi aku Nabi Muhammad diutus untuk seluruh makhluk. Jadi betapa mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kemudian yang keempat, bahwa umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Al-Imran 110. Waman yabtagil ghairal islami dinan falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka agamanya ditolak. Agama selain Islam ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang memilih agama selain Islam pasti dia orang yang merugi di hari kiamat nanti. Yang pertama, kemuliaan nabi, beliau adalah nabi pertama juga nabi terakhir. Kemudian yang kedua, nabi adalah makhluk yang paling utama. Kemudian yang ketiga, ajaran Nabi Muhammad ini berlaku untuk seluruh makhluk. Kemudian yang keempat, Allah Ta'ala menjadikan umatnya sebaik-baik umat. Kemudian yang terakhir, yang kelima, keutamaan Nabi yang disebutkan dalam kitab ini adalah mukjizat Nabi ini paling banyak dan yang paling mulia di antara para Nabi dan Rasul lain. Apa mukjizat Nabi paling besar? Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quran ini menjadi paling mulia? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah sendiri yang akan menjaganya. Kalau Taurat, kalau Injil, kalau Zabur sudah dirubah isinya. Tetapi kalau Al-Qur'an sejak 1400 tahun yang lalu sampai sekarang tidak ada yang pernah berhasil untuk mengubah Al-Qur'an. Walaupun tambahi satu huruf ketahuan. Walaupun tambahi satu titik ketahuan. Karena apa? Karena yang menjaga adalah Allah sendiri. Kemudian mukjizat yang kedua, yaitu nabi ini bisa membelah bulan. Diceritakan tatkala kaum musyrikin dari Mekah ini tanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai nabi, seluruh nabi, seluruh makhluk tentu punya mukjizat. Lalu jika engkau ini betul-betul seorang nabi, betul-betul seorang rasul, tunjukkan mukjizatmu kepada kami." Kemudian Nabi Muhammad bertanya terlebih dahulu, "Jika aku tunjukkan, kalian mau beriman? Mau beriman enggak kalau kamu tahu mukjizatku?" Maka saat itu kaum musyrikin berkata, "Ya, kami akan beriman." Kemudian Nabi Muhammad SAW yang saat itu bulan sedang purnama memerintahkan kaum musyrikin untuk melihat kepada bulan. Tuh, lihat bulan, baru purnama. Kemudian tangan Nabi diangkat, kemudian seperti gerakan membelah. Kemudian bulan yang sebelah kanan dimasukkan ke lengan baju beliau yang kanan. Bulan yang sebelah kiri dimasukkan ke baju beliau lewat tangan sebelah kiri, kemudian keluar lewat belahan dada. Kemudian tatkala zaman ini para astronot mengadakan perjalanan ke bulan dan betul ditemukan bahwa bulan ini mempunyai garis lingkaran yang betul-betul seakan-akan terbelah. Maka sangat betul bahwa zaman itu zaman Nabi Muhammad, bulan ini benar-benar dibelah oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi anehnya kaum musyrikin, kaum kafir yang melihat dengan kepala sendiri mukjizat Nabi tetap saja tidak beriman. Bahkan kaum musyrikin ini berkata, "Wah, Nabi Muhammad ini penyihir. Nabi Muhammad ini seluruh dunia disihir dengan bulan yang bisa terbelah." Jadi kaum-kaum musyrikin audzubillah mendalik, walaupun melihat mukjizat Nabi, walaupun setiap hari lihat Ka'bah, walaupun setiap hari lihat wajah Nabi Muhammad, tapi karena tidak diberi hidayah oleh Allah, maka tidak bisa beriman. Kemudian apalagi mukjizat Nabi? Yang ketiga adalah keluarnya air dari antara jari jemari Nabi Muhammad yang mulia. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, suatu ketika tatkala perjalanan, para sahabat ini wadul, para sahabat ini mengeluh kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi, perbekalan kami ini tinggal sedikit. Air yang kami miliki tinggal sedikit. Padahal perjalanan kita masih jauh. Bagaimana nih Nabi?" Kemudian Nabi Muhammad SAW ini mengambil sebuah bejana, mengambil sebuah tempat, Kemudian ditaruhkan tangan Nabi di situ, kemudian keluar air memancar dari jari-jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal saat itu para sahabat berjumlah 150 orang dan semuanya kenyang, semuanya puas dengan air yang keluar dari jari-jari Nabi Muhammad. Kemudian sahabat Jabir berkata, seandainya kami saat itu berjumlah 100.000 orang dengan air yang keluar dari jari-jari Nabi Muhammad, maka itu cukup buat kami. Subhanallah. Kemudian seorang ulama menyairkan tentang kisah ini, wa afdulul miyahi ma'un qad naba min baini asabi'in nabil muttaba. Apakah air yang termulia itu? Air yang paling utama adalah air yang mengalir dari antara jari-jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa air dari jari-jari Nabi Muhammad paling mulia? Karena keluar dari Nabi Muhammad. Kalau saya tanya nih, rambutnya siapa yang paling mulia? Rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bajunya siapa yang paling mulia? Bajunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa seperti itu? Karena baju itu dipakai oleh orang yang paling mulia, sehingga baju itu menjadi baju yang paling mulia. Kemudian air seni siapa yang paling mulia? Tentu air seni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis, tatkala Nabi Muhammad ini buang air kecil, kemudian diletakkan di suatu wadah yang tertutup, kemudian ditaruh di luar. Kemudian ada salah seorang sahabat yang bernama Ummu Aiman ini mengetahui ada air di tempat tertutup. Kemudian diminum oleh Ummu Aiman. Kemudian tatkala Nabi Muhammad keluar dari rumahnya, bertanya Nabi Muhammad, "Wahai Ummu Aiman, tadi air di sini itu buangan?" Ummu Aiman berkata, "Wahai Nabi, itu air apa? Sudah saya minum." Maka Nabi Muhammad bersabda, "Itu adalah air seniku. Tidak apa jika kamu minum. Jika kamu minum, maka kamu tidak akan lapar dan haus selama-lamanya." Jadi di sini diterangkan bahwa segala sesuatu yang keluar dari tubuh Nabi adalah suci dan sangat mulia dan menjadi berkah. Walaupun itu air seninya, walaupun itu dahaknya, walaupun itu keringatnya, tetap suci dan tetap menjadi yang paling mulia di muka bumi ini. Air termulia pertama adalah air yang keluar dari jari-jari Nabi Muhammad, yalihi ma'un zam-zam, kemudian air zam-zam, fal kausar, kemudian sungai kausar di surga, fan nailil misyur, kemudian sungai Nil yang ada di Mesir, summa bakil anhar, kemudian baru air-air yang lainnya. Di sini sangat jelas bahwa Nabi Muhammad ini mempunyai mukjizat yang sangat luar biasa, sangat banyak, dan Nabi Muhammad ini mukjizatnya sangat mulia, lebih mulia daripada yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul yang lain. Banyak sekali yang tertulis saja ada 1000 mukjizat Nabi Muhammad yang tertulis saja. Tetapi kenyataannya lebih dari itu, ada nanti pohon kurma yang menangis tatkala Nabi Muhammad berkhutbah, ada banyak sekali. Tetapi yang disebutkan di hadis di kitab ini hanya demikian. Yang pertama, keutamaan Nabi, beliau adalah Nabi pertama, Nabi terakhir. Yang kedua, beliau adalah makhluk utama. Yang ketiga, risalah beliau, ajaran beliau untuk seluruh makhluk. Yang keempat, Allah menjadikan umatnya sebagai umat yang paling baik. Kemudian yang kelima, mukjizat Nabi adalah mukjizat yang paling banyak dan mukjizat yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lainnya. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Wassallallahu 'ala sayyidina nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wasallam. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya enggak ngomong coba pete ora umum. Ya, kurang jam terbang biasa, ya. Doakan. Mana enak enggak? Paham apa mboten? Mane ngomong cepet ya ngoten, plang. Ya. Mendang rampung enggak mulih. Padahal itu sebenarnya tema tersebut jika dibahas itu perlu waktu berjam-jam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar radio Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, wal khususon guru saya Romo Ki Haji Abdul Karim yang mendengarkan kemarin dredeg ceramah yang ngaten iki lho nggih. Jadi Gus Karim mantu lha mripun. Kula kok mboten di pondok kiye, SMS ngoten niku. Dimanapun Anda berada, juga ada jamaah dari Jeporo yang baru saja SMS. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita semua pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam semoga dapat selalu kita ucapkan yang kita tujukan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad. Sedikit sebelum saya nambahi sedikit apa yang disampaikan oleh anak saya Ahmad Rifai, anak saya enggak pernah mondok, belum pernah mondok. Walaupun pernah mondok, cuma 7 hari. Alumni Takmirul Islam cuma 7 hari. Enggak kuat mondok di pesantren, tidak kuat. Walaupun saat itu apa namanya, kalau untuk diakali oleh guru-gurunya, mondok 7 hari itu cuma tidur di pondok 1 malam. Itu menjam songo dijemput mobil, kemudian mau subuh diterkemleh entak Takmirul Islam, tetap ora kuat. Tapi alhamdulillah saat ini digembleng oleh salah satu guru pakar nahwu di Solo. Mohon doanya, alfiahnya sudah dapat sekitar 810. Insyaallah dalam waktu 2 bulan yang akan datang khatam. Alfiah mudeng mboten jenengan? Mboten mudeng. Ya ampun, mboten mudeng nggih mboten. Pokoknya nek pun alfiah niku khatam insyaallah lah. Kitab gundul model napa iso diwaca. Gundule wong barang iso diwaca. Saya akan lanjutkan salah satu mukjizat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah Isra wal Mi'raj. Insyaallah sebentar lagi kita akan masuk di bulan Rajab, di mana bulan Rajab ini jadi mulia karena di situ ada salah satu hari, yaitu hari dipanggilnya pemimpin umat manusia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Isra wal Mi'raj. Luar biasa. Dan dalam rangka Isra wal Mi'raj, wahai para pendengar dimanapun Anda berada, seperti 3 tahun berturut-turut, nanti tanggal 17 Juni 2012 kita akan jalan kaki parade rebana dari lapangan Kota Barat Surakarta menuju Balai Kota Surakarta jam 8 pagi. Ya, dicatat tanggal 17 Juni. Yang punya grup rebana silahkan daftarkan di Radio Al-Hidayah FM atau nanti di daerah utara di Mangkuyudan di tempatnya Bapak Haji Samahin. Nanti ada Mbak Yohana yang bagian mencatat. Buat grup-grup rebana yang sekali lagi yang tahun kemarin ikut sekitar 300-an, tahun ini diminta untuk partisipasinya kembali. Diterangkan di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basyir. Diterangkan di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, yaitu subhana, maha suci Allah. Di sini ayat ini diawali dengan kata-kata subhana. Maksudnya adalah Allah ingin menunjukkan bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj ini bukan peristiwa sembarangan peristiwa. Tapi ini adalah peristiwa yang luar biasa. Oleh karena itu sunnah buat umat muslim, kalau melihat sesuatu yang luar biasa, ucapkan subhanallah. Ada gunung yang besar, subhanallah. Nonton pantai yang luas, subhanallah. Ada halilintar, subhanallah. Oh, cewek ayu banget lewat, subhanallah. Ngarepku malah alhamdulillah. Ya, itu kan termasuk luar biasa kan? Ya. Apapun yang luar biasa, ucapkan subhanallah, maha suci Allah. Ini sunnahnya yang pertama. Sucikan Allah sesuci-sucinya. Ini ngajarkan kepada diri kita bahwa Allah ingin menunjukkan ini peristiwa bukan sekedar peristiwa, tetapi peristiwa yang luar biasa. Alladzi yang asra, memperjalankan. Asra itu maknanya memperjalankan. Jadi bukan Kanjeng Nabi jalan sendiri, enggak. Tetapi Rasulullah dijalankan oleh yang punya Rasulullah. Tatkala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun dari Isra wal Mi'raj, itu beliau cerita kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sahabat yang imannya kuat tambah yakin. Sedangkan imannya yang setengah-setengah, ragu-ragu, yang imannya baru biasa-biasa saja, betapa banyak yang keluar dari Islam gara-gara cerita Isra wal Mi'raj. Kenapa? Karena ini memang cerita yang di tahun itu ya, betul-betul gak masuk akal. Lain misalkan Kanjeng Nabi ada di zaman sekarang, Pak. Sekarang ahli fisika bisa ngitung jarak kecepatan pesawat itu berapa, bisa dihitung. Ya, jarak kecepatan apapun bisa dihitung. Bahkan pesawat Sukhoi apa namanya? Ah, kan kemarin itu kan Perdana Menteri mana kan? Rusia itu kan protes kepada Indonesia, ya kan? Dan bahkan kagum di Indonesia. Kok ono salak sebesar gunung? Ya, kok ono loh nang Indonesia itu kok salak sebesar gunung? Ya, namanya gunung salak. Ya, itu kecepatan 900 km per jam. Bahkan kalau kita naik pesawat yang lebih besar, nah ini teman-teman yang pernah pergi haji, itu kalau kita lihat kecepatannya bahkan sampai 1000 km per jam. Kalau 1000 km per jam, bayangkan hanya 1 jam saja, itu kalau pesawat Solo Jakarta, pesawat kecil ya, itu kecepatan paling 600-700. Kalau 1 jam itu sudah 1000 km. Kalau zaman sekarang masih agak realistis. Aduh, kenapa realistis nih? Nggih. Masih agak masuk akal. Nah, tapi kalau di zaman dulu kecepatan itu kecepatan kendaraan paling top kuda, ya kan? Maka buat orang-orang di zaman itu banyak enggak percaya. Maka betapa banyak yang keluar dari Islam gara-gara peristiwa Isra wal Mi'raj. Maka sahabat laporan sama Sayyidina Abu Bakar. Ya Sayyidina Abu Bakar, bahwa Kanjeng Nabi kok cerita begini. Gak masuk akal ini buat kami. Ada yang ragu-ragu, soan kepada Sayyidina Abu Bakar. Maka apa jawaban Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Beliau mengatakan, jangankan kok begitu. Ya kan? Lebih dari itu, kalau yang mengucapkan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti itu benar. Maka Sayyidina Abu Bakar diberikan titel As-Siddiq, yaitu yang selalu membenarkan ucapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hikmahnya buat kita orang Islam. Apapun yang ada di hadis, apapun yang ada di Quran, niku mesti benar. Jangan pernah diingkari apapun. Ya. Kalau ada hadis kok enggak cocok dengan pikiran kita, sing salah mboten hadise, tapi sing salah pikiran kita. Sekali lagi, kalau ono hadis kok enggak cocok dengan pikiran kita, enggak masuk akal, sing salah mboten hadise, tapi sing salah pikiran kita. Saya kasih contoh itu loh, pas saya dengarkan ceramahnya Ustadz masalah wong tekon apa namanya? Ngadani bayi. Itu kan dalilnya Sahih Tirmidzi. Ustadz langsung jawab penak banget, itu mesti hadise dhaif. Loh kenapa dhaif? Lah kuwi hadise ra masuk akal. Mosok bayi diadani hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah artinya marilah kita salat. Loh bayi dijak salat. Loh, iki Ustadz iki sing ngomong. Ning radio niku kula ngrungokke dhewe niku. Loh kula yang gumun, ini loh ya. Kalau itu hadis masuk akal, enggak masuk akal, pasti benar. Kalau kok kita enggak cocok, sing salah mboten hadise, sing salah adalah diri kita. Begitu juga peristiwa Isra wal Mi'raj. Yang harus panjenengan pahami, Kanjeng Nabi mboten jalan sendiri. Kanjeng Nabi tidak berjalan sendiri, tetapi beliau dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kendaraan yang super cepat. Subhanallah kan, dipilihkan kendaraan yang super cepat. Saat itu kendaraan di dunia belum ada, diambilkan kendaraan yang dari surga. Karena tenggonya dari enten, kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya itu belum ada. Maka secara teori gampang, pernah saya sampaikan di TVRI sama Ustaz Yusuf Mansur, cara memahami Isra Mi'raj yang paling mudah adalah niku dalile jam niku. Dalile jam. Jam itu dari jam jarum pendek itu ya. dari jam 10 kembali lagi kepada jam 10 butuh waktu berapa jam? Jam 10 muter, ya kan? Sampai ke jam 10 lagi perlu waktu berapa? 12 jam. Niku nek mlaku dhewe. Iya toh, nggih? Dia jalan dengan kemampuannya sendiri 12 jam. Tapi kalau jam itu tak ambil, tak cekel, tak bengkengan kan, perlu waktu berapa lama? Sak detik niku set ngeten iki toh. Mpun. Niku nek kula lakokke. Kalau jalan sendiri perlu waktu 12 jam, tapi kalau saya yang punya jam, kula bengke cukup 1 detik. Kenapa? Sebab yang jalan kan yang punya jam. Ayo jangan angen. Lho itulah Isra Mi'raj ngoten niku, Pak. Padha mawon kula tahu cerita nggih. Ana pitik loro, siji pitike lemu, siji pitike kuru. Nggih, pitik lemu karo kuru ini bersahabat. Ngerti-ngerti pitike lemu niki digawa juragane ning Jakarta. Numpak pesawat. Apa enak ya pitik numpak pesawat, nggih. Numpak pesawat 1 jam ke Jakarta, pulang lagi dari Jakarta ke Solo 1 jam. Pitik lemu cerita karo pitik guru. Rukuru, ya kan? Si guru ya kan, rukuru. Aku ibar lunga Jakarta jam 10, jam 12 wis balik meneh tekan Solo. Ya pitik guru mumet to nggih. Ora mungkin. Kok pitik kok iso ning Jakarta PP 2 jam? Enggak mungkin. Itu kalau pakai akalnya pitik. Ya kan ngoten nggih. Kalau pakai akalnya ayam enggak mungkin. Tapi kalau nanti dipelajari sebab pitik tersebut, ayam tersebut tidak jalan sendiri, tapi yang jalankan yang punya ayam. Tur jalannya enggak sekedar naik sepeda motor, tapi naik pesawat 2 jam akhirnya jadi masuk akal. Itulah Isra wal Mi'raj. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad tidak jalan sendiri, dalilnya Asyra, yaitu Rasulullah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang punya dunia seisinya, yang punya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya biabdihi, hambanya. Subhanallah ini ya. Ayat ini dijelaskan kepada semua ulama sepakat bahwa sebutan biabdihi, bahwa sebutan hambanya adalah sebutan yang paling tinggi diberikan oleh Allah kepada manusia. Sebutan kehormatan yang luar biasa. Nah, wae dhewe rak nyuwun ngapunten. Nyumbang 10.000 tulisane hamba Allah. Nggih, betul nggih. 100.000, Pak jenengan ditulis enggak? Ah, ora usahlah, tulis saya hamba Allah. Penjenengan mengatakan hamba Allah itu kan menurut jenengan. Tapi penjenengan belum tentu diakui oleh Allah sebagai hamba Allah loh. Misal wong sing kampanye niku. Kampanye. Zaman riyen tulisane olaika olaobos. Lah ngoten nggih. Ora mega, ora nyoblos. Ngoten niku nggih. Zaman kampanye, wah, sepeda motor trek-trekan. Itu kira-kira yang trek-trekan itu Bu Megawati kenal apa mboten? Kenal apa mboten? Enggak kenal. Tapi dia mengaku sebagai fan beratnya Megawati. Orang-orang yang Partai Demokrat yang ngoten, padha mawon. Golkar yang ngoten, wah mati-matian belani partainya. Padahal nyuwun ngapunten, Pak Akbar Tanjung nggih mboten kenal niku. Iya kan? Pak SBY nggih mboten kenal. Wong kelas e wong Sukoharjo mono nggih. Enggak kenal. Tapi luar biasa itu orang-orang yang di bawah, wah fanatiknya kepada partainya, Golkarnya, mungkin PDI, mungkin P3, mungkin PKB dan sebagainya. Luar biasa. Itu hanya pengakuan diri kita. Ya kan, kepada organisasi lah. Sama, kita ini hanya mengaku-ngaku hamba Allah karena kita husnudzon, kita berbaik sangka, semoga Allah itu ngakoni awake dhewe jadi hambanya. Tapi kalau Rasulullah dapat pengakuan langsung dari Allah Subhanahu wa taala bi abdihi, inilah hambaku. Dan pun diakoni oleh Allah itu Allah yarham, sudah. Gak ada yang ditakuti, gak ada yang... Sudahlah di dunia ini sudah gak ada apa-apanya. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan yang paling agung, pengakuan yang paling mulia, tentu pengakuan dari Allah kepada hambanya. Selanjutnya, Lailan. Yaitu di malam hari. Kanjeng Nabi itu diperjalankan oleh Allah di malam hari. Bahkan diterangkan oleh seorang ulama besar, yaitu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Seorang ulama besar di Makkatul Mukarramah, yang tatkala meninggal dunia niku sing takziah ya, itu di atas 1 juta orang. Nggih. Pada saat beliau meninggal dunia, yang takziah di atas 1 juta manusia. Itu guru-guru kita banyaklah yang sempat berguru sama beliau, Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Itu masih kerabat kerajaan dan menjadi guru yang luar biasa di Makkatul Mukarramah. Sekarang majlisnya beliau dilanjutkan oleh putranya beliau. Namanya Syed siapa kak? Syed Ahmad kalau gak salah. Syed Ahmad bin Muhammad Al-Maliki di Makkatul Mukarramah. Nah punten nggih. Jadi ini aku naik jenengan haji. Ini aku masalah jenengan ngerti ini aku Masjidil Haram karo Masjid Nabawi. Mangkate bismillah banter mulia lah nggo bismillah. Ki model wong Sukoharjo, model wong Solo ngoten niku tho, Pak. Mangkate lho imam, kadang kan lho imam niku. Mangkate bismillah banter mulia dadi imam bismillah alon. Lho kok sing mbok tiru padha Mekah bismillah tok itu lho, friend. Nggo mon aku. Bismillah alon ning traweh 8. Teng mriko niku bismillah alon ning traweh mboten tau 8 lho teng Mekah niku. Halo. Jenengan traweh 8 napa 20? 8 nggih padha kula. Umpama nek dalil papat mung kula pilih papat to. Yakin to. Wis papat cepet wae joko nyenengke banget. 20 dawa wis dijamin jamaahe pindah masjid. Lailan di malam hari diterangkan oleh Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki bukan sepanjang malam, enggak. Tetapi sebagian kecil dari malam hari. Ada yang mengatakan sepertiga malam, kurang lebih 8 jam. Ada yang mengatakan separohnya dari sepertiga malam. Bahkan kemarin diterangkan oleh Maulana Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sagab, digambarkan, ya digambarkan, itu umpama ada sebuah bantal ditiduri anget. Itu Rasulullah Isra wal Mi'raj kembali bantal ini bisa anget. Saking cepatnya perjalanan Isra wal Mi'raj, saking cepatnya seperti itu. Ada yang menggambarkan sampai peristiwa tersebut kurang lebih 8 jam, ada yang separuhnya dari sepertiga malam. Sepertiga malam ini berarti berapa? 4 jam ya. Malam itu kan lail itu mulai dari maghrib sampai subuh. Itu kurang lebih 12 dibagi menjadi 3, berarti 4 jam. Ada yang mengatakan separuhnya dari sepertiga malam. Jadi kurang lebih cuma 2 jam. Itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha. Lailan, malam hari. Ternyata ada sebuah pelajaran di sini bahwa orang-orang besar, orang-orang hebat, para rasul dilantik jadi rasul, para wali dilantik jadi wali, itu ternyata di malam hari. Bahkan keistimewaan malam hari ini lebih utama daripada siang hari. Bahkan kalau ada dalil tentang malam hari, apalagi di sepertiga malam terakhir, itu subhanallah, Allah sampai turun di waktu-waktu sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, siapakah yang berdoa kepadaku niscaya aku kabulkan. Siapakah yang memohon kepadaku niscaya aku berikan. Siapa yang meminta ampun kepadaku niscaya akan aku ampuni. Ini ucapan Allah ada di tengah-tengah malam. Lailan, di malam hari. Malam lebih istimewa daripada siang. Minal Masjidil Haram. Perjalanan tersebut dimulai dari Masjidil Haram. Ada yang mengatakan yang dimaksud Masjidil Haram itu bukan Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya, enggak, tetapi memang dari Mekah. Tapi ada yang mengatakan tetap di Masjidil Haram, maksudnya di sekitar Ka'bah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dimulai perjalanan dimulai dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Perjalanan menuju kepada Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa bertempat di Palestina, sedangkan Masjidil Haram bertempat di Makkatul Mukarramah. Mekah dan Palestina. Perjalanan pertama Isra, ya, Isra itu artinya jalan. Artinya jalan-jalan itu ya Isra-Isra. Ya, jalan-jalan Isra-Isra. Jalan datar itu dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit 1, 2, 3 dan seterusnya. Lah, ayat ini dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barokna haulahu. Wah, ini kalau ayat ini senengnya ya Allah. Alladhi barokna haulahu. Yang diberkati tempat tersebut, ya Masjidil Haram dan sekitarnya, dan kemudian Masjidil Aqsa dan sekitarnya, alladhi barokna haulahu, yang telah kami berkahi sekelilingnya. Jadi yang berkah tidak sekedar Masjidil Haram, tidak sekedar Masjidil Aqsa, tetapi sekelilingnya. Apa yang dimaksud dalam ayat ini? Subhanallah, ternyata yang dinamakan tanah haram, Makkah ya, Makkah ya, yang awak dewe insyaallah lah, mohon kepada Allah semuanya ditakdirkan oleh Allah bisa haji wal umrah. Yang tempat yang penuh berkah, bahkan disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beribadah di tempat tersebut, pahalanya lebih, pahalanya berbanding dengan 100.000 kali di tempat yang lain, tidak hanya di Masjidil Haram, tetapi di tanah haram. Saya ulang, yang pahala 100.000 kali lipat bukan hanya di Masjidil Haram, tetapi di tanah haram. Beda tak beda. Kalau Masjidil Haram kan hanya tembro masjid, tapi ini di tanah haram. Tanah haram ini dibatasi oleh Rasulullah. Mana saja itu batasnya? Di sebelah timur itu batasnya namanya Arafah. Di sebelah selatan namanya Aqisiyah. Di sebelah barat namanya Hudaybiyah. Di sebelah barat laut namanya Tan'im atau Jironah. Kemudian di utara namanya Wadi Nahlah. Jadi itu sudah dibatasi oleh Rasulullah. Umpama-umpama ngeten. Ini kan bayang ketok ora tau manase haji, dadi rada bingung ya. Bayang ketok ora mumet to nggih. Wong rong tau rono. Umpama Masjidil Haram niku balai kota ngoten nggih, balai kota itu Masjidil Haram. Itu dibatasi oleh Kanjeng Nabi ke selatan itu sampai napa jenenge jembatan Bacem. Nah gitu ya. Ke timur itu sampai sungai Palur misalkan ngoten. Ke utara sampai Mojosongo, ke barat sampai Kartosuro. Nah, gambarannya seperti itu. Barang siapa beribadah di lingkaran itu, Solo Baru katut. Gitu nggih. Kembangan mboten katut balen. Penampunten. Gambare niki wae Kembangan mboten katut. Wong mriku tok batese gitu nggih. Sukarjo mboten katut. Dipetakan seperti itu, barang siapa beribadah di daerah tanah haram tersebut, ya kan? Umpama Masjidil Haram teng Mekah, tanah haram, mari kita sik tanah haram. Di sini pahalanya 100.000 kali lipat, ya kan? Di Gandean 100.000 kali lipat, di daerah Pundi, Kerten 100.000 kali lipat. Terus tidak hanya di Masjidil Haram tetapi tanah haram. Inilah yang dimaksud barokna haulahu. Telah diberkahi oleh Allah tidak hanya di Masjidil Haram tetapi di tanah haram. Jadi nyenang ke? Bahkan kalau panjenengan baca sejarah seorang ulama besar madhab, yaitu Imam Malik atau Imam Maliki, niku kalau kencing, kencing mawon itu mboten wani teng tanah haram. Tujuane ampunten nggih. Kencing mawon mboten wani teng tanah haram. Keluar dari tanah haram baru kencing. Awake dhewe nak mboten nggih to. Kene masjid wis wuyuhe nang kono wis ora apa-apa. Ah kita awake dhewe kan ngoten niku. Ini tidak hanya seperti itu ini Imam Maliki. Ya, keluar enggak berani kok kencing di daerah masjid enggak berani. Ya kan ning zaman riyen nggih dereng ngoten toilet nggih. Itu sampai beliau ini keluar dari tanah haram hanya untuk kencing. Tapi ya ini keistimewaan beliau enggak seperti kita. Lah awake dhewe kalau keluar dari tanah haram malah ora kober ning tanah haram. Sebab benrong jam nguyuh ning awake dhewe. Sebab kokean ngombe, kokean makan. Nah ini Imam Maliki kan subhanallah ya, jadi makan itu hanya diriwayatkan beliau itu hanya beberapa gelintir kurma di pagi hari, kemudian malam harinya tidak makan kurma tetapi hanya minum air satu minuman cukup, ya kan? Kemudian paginya kurma, sorene air satu tegukan sudah cukup. Itu Imam Maliki. Subhanallah, ada riwayat sampai seperti itu. Barokna haulahu. Keistimewaan di tanah haram luar biasa. Di antaranya apa? Di tanah haram Mekah, man. Kalau tanah haram Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu diantaranya yang paling utama adalah barang siapa beribadah di Masjidil Aqsa, pahalanya 500 kali lipat dibandingkan dengan ibadah di tempat lain. Masjid Nabawi, Masjid Nabawi tenggone Al-Qur'an belum disebutkan. Tenggone surah Al-Isra. Kenapa? Tatkala Rasul Isra wal Mi'raj, Masjid Nabawi belum ada. Oke, saya tekankan. Pada saat Rasul Isra Mi'raj, Masjid Nabawi belum ada karena Rasul masih berada di Mekah. Keberkahan Masjid Nabawi bukan karena apa-apa, tetapi keberkahannya ada karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa beribadah di Masjid Nabawi, pahalanya 1000 kali lipat. Hadis sahih Muslim kalau enggak salah. Kalau di Masjidil Haram, terutama di tanah haram, pahalanya 100.000 kali lipat. Tanah haram Makkah atau Masjidil Haram di antara keberkahannya, keistimewaannya banyak. Saya sebutkan sedikit saja. Yaitu tempat yang paling utama atau tempat dibangunnya rumah Allah, yaitu Baitullah atau Ka'bah. Tempat dibangunnya rumah Allah pertama kali di seluruh dunia, yaitu Ka'bah yang berada di Mekah. Sebelum menten Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, napa oleh Masjid Al-Hidayah, darang enten kabeh, itu sudah ada tempat yang paling utama dan tempat yang dibangun sebagai rumah Allah adalah Baitullah yaitu Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lladzi bi Bakkata wa mubaraka wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang berada di Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Al-Imran 96. Yang kedua, tanah haram Makkah menjadi istimewa karena menjadi tempat kelahiran seorang manusia yang paling utama, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir teng mriku ya otomatis jadi mulia. Kita nggih, tenyun napunten. Pak SBY itu walaupun jadi presiden Jakarta, Pacitan niku katut mulia lho niku. Halo, Pacitan niku katut mulia. Ya jenengan bayangke, bangunan dalane niku lho sama daerah-daerah yang lain, Pacitan niku paling top. Kowe ngumuni jalan menuju Pacitan menggok-menggok ngeten, tapi jalannya itu mulus, nenengke banget. Lho ya mikir, oh gara-gara enten presiden SBY. Loh ini loh ya. Karena tempat kelahiran ikut mulia. Begitu juga tanah haram Makkah menjadi mulia. Karena di situ pernah dilahirkan seorang manusia yang paling utama. Yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga. Yaitu merupakan kiblat manusia seluruh dunia. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkanlah wajahmu menuju ke arah Masjidil Haram. Jadi jenengan yang bayangke Ka'bah niku nek salat imame papat napa siji? Halo. Teng Masjidil Haram niku imame papat napa siji? Imame papat napa siji? Lho. Teng Masjidil Haram niku lak Ka'bahe teng tengah. Nggih nek salat ngubengi Ka'bah, imame papat napa siji? Oh, ana sing ngomong papat, ana sing ngomong siji to. Nggih, Mas, yo urung tau rono. Wong bayangke bingung kok. Lho nek imame siji tat, berarti kan Ka'bah teng mriki, imame teng mriki, kan makmume teng mriki dep-depan. Nah, iku nek sing urung tau mriku nggih mumet. Nggih to bayangke tok mboten saged. Ya kan? Masjidil Haram imamnya ya satu. Nggih. Khusus teng Masjidil Haram itu imamnya satu, jamaah boleh ngubengi Ka'bah. Walaupun nanti tepat di depannya, ya tidak apa-apa. Wong semua mengarah pandangannya kepada Masjidil Haram. Imamnya siji. Ya biasanya tempat yang paling disenangi oleh imam, yaitu di dekat atau lurus dengan makom Ibrahim. Makom Ibrahim niku enten watu bekas telapak kakinya Nabi Ibrahim. Niku luar biasa. Njenengan ngerti bioskop teng Jakarta. Alah, nek critane ora mudeng. Mereka nonton bekas telapak tangannya Sylvester Stallone. Jadi kan ramudeng nak ceritanya percuma lah. Tak ceritanya Van Dim ya ramudeng, Jet Li ya ramudeng, Jackie Chan ya ramudeng. Jadi kan ngerti nari Wibowo paling. wonten gedung bioskop itu, subhanallah ya. Ono bekas telapak tangannya ngoten. Untung kula mboten bintang film, nek bintang film kula melu teng mriku. Ya, semua kiblat umat manusia di seluruh penjuru dunia menuju ke arah Masjidil Haram. Teng Masjidil Haram ya imame siji. Ya kan? Jamaahnya mubengi ngeten. Nah, kita yang berada di timur Mekah, maka kita menghadap ke arah barat. Kemudian Madinah yang ada di utara Mekah menghadap ke selatan. Yaman yang berada di selatan Mekah menghadap ke utara. Ngoten niku. Ya, jadi yen apa nek jenengan niat salat ya usolli fardhal maghribi adaan makmuman mboten nguloni ya, tetapi kiblatan. Mengarah kepada kiblat mboten nguloni. Anak nguloni mengke wong sing wong zaman kan ngalori. Ya kan bingung kan nggih. Jadi semuanya adalah mengarah ke arah kiblat. Kita berusaha ngepaskan, tapi enggak mungkin iso pas. Oke, kita pokoknya mengarah ke arah kiblat. Di antaranya lagi yang luar biasa lagi, tempat tersebut dimaksudkan ada satu tempat di tanah haram, yaitu tempat yang dimaksudkan disiapkan untuk oleh Allah untuk menghapus dosa-dosa semua umat manusia yang pernah dilakukan sebesar apapun dosa tersebut. Apa itu tempatnya yang paling istimewa? Namanya Arafah. Ada satu tempat yang namanya Arafah atau dikenal Padang Arafah. Itu tatkala di tanggal 9 ya, itu disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa wukuf di Arafah sebesar apapun dosanya, maka semuanya sebesar apapun sampai enggak terukur, enggak bisa diukur, maka semuanya diampuni oleh Allah. Bahkan jika ada orang berprasangka buruk sama Allah, menganggap dosanya saking gede nih ora diampuni sama Allah, orang itu saat itu berdosa. Sampai kaya ngoten nggih. Nyongko, wah iki dosaku gede banget. Ora mungkin Allah ngampuni. Pas mikir ngoten niku, dia berdosa. Ya kan? Karena ini untuk meyakinkan, betul-betul meyakinkan bahwa siapapun yang wukuf di Arafah pasti sebesar apapun dosanya diampuni oleh Allah. Dan tempat yang dijanjikan sing ngoten niku wau, yang saya tahu hanya di Arafah. Teng Masjid Al-Hidayah mboten. Lho nggih. Teng Masjid Agung mboten, tetapi khusus di Arafah justru pada saat orang berprasangka buruk menganggap dirinya ora diampuni Allah, justru orang tersebut saat itu berdosa. Selanjutnya, tidak ada di muka bumi ini yang pahalanya 100.000 kali lipat kecuali di tanah haram. Wah, oke, banget ini. Bon ya cukup jam 10 lebih 10 menit. Selanjutnya, tempat yang bahkan sebagian ulama mengharamkan. Jika panjenengan berada di tempat lapang, nyuwun ngapunten, kalau buang air kecil, ya. Ini ada ulama mengatakan haram, ada ulama mengatakan makruh. Menyengaja buang air kecil menghadap mengarah ke kiblat atau membelakangi kiblat. Sebagian ulama mengatakan itu haram, sebagian ulama makruh. Oke. Kalau di tempat terbuka, kencing menyengaja madhep kiblat atau menghadap ke timur, niatnya sengaja membelakangi kiblat, itu hukumnya sebagian ulama mengatakan haram, sebagian ulama mengatakan makruh. Ini tempat yang seperti itu hanya ada di tanah haram Makkah. Lihatnya mboten. Duh, ini loh ya, luar biasanya Masjidil Haram dan tanah haram yang ada di Makkatul Mukarramah. Terakhir, keistimewaan Makkatul Mukarramah yaitu berkat doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi di jara'in inda baitikal muharram, Rabbana liyukimu salata faja'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas tamarati ta'allahum yashkurun. Surah Ibrahim ayat 37. Nabi Ibrahim pernah doa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati manusia cenderung kepada mereka dan berilah rizki kepada mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang bersyukur." Surah Ibrahim ayat 37. Ini subhanallah. Ayat iki jelaske. Hati manusia sak donya, wong muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat, hatinya diminta oleh Nabi Ibrahim mohon kepada Allah supaya digerakkan cenderung memperhatikan orang-orang yang ada di Makkah, terutama keturunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang dimana saat itu doa ini sebenarnya khusus untuk Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail yang saat itu ditinggal di dekat Masjidil Haram, di dekat Ka'bah, belum ada masjid ya, di dekat Ka'bah. Tetapi di situ juga diniatkan untuk anak-anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, supaya orang sadonyo minal muslimin awal muslimat wal mukminin awal mukminat condong kepada mereka. Hatinya ini terkait kepada mereka. Ini doanya Nabi Ibrahim. Juga Nabi Ibrahim mohon kepada Allah supaya di daerah yang saat itu tandus. Tuh ini loh hebatnya dungane Nabi Ibrahim. Itu mereka supaya diberikan rizki dari buah-buahan. Yang disebutkan di situ buah-buahan. Kulo yo mikir teng mriko niku mboten enten pari. Mboten enten. Mubeng lho nggih. Kulo sampai perjalanan dari Makkah menuju Madinah itu perjalanan sampai 7-8 jam. Muter-muter ning daerah Makkah Madinah. Wit gedang nggih mboten enten. Tapi kok enten gedang akeh banget. Kulo nggih ngumun. Ya kan? Pisang mboten enten tapi teng hotel kok gedang akeh banget. Tidak ada wit anggur teng mereka. Anggur merah, hijau, kathah. Kula ngumun, apel kathah, buah pir kathah, buah nopo mawon kathah. Subhanallah ya. Itu luar biasa. Ternyata di usut, usut, usut, usut terus. Doa ini ada puncaknya. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang ribuan tahun yang lalu. Jauh sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini lho nggih, nyuwun ampunten. Awake dhewe nek ndonga, Rabbi habli minas salihin, niku ampun diniake anakku tok, ampun. Tapi keturunan kita sampai hari kiamat. Itulah yang diajarkan di sini doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, tidak hanya sekedar kepada anaknya yang saat itu, istrinya yang saat itu, tetapi doa ini diniatkan sampai keturunannya sampai hari kiamat. Nah, ini ada ilmu di situ buat kita semua, subhanallah. Kalau kita lihat di Mekah itu, subhanallah, buah-buahan model nopo mawon enten. Ngalahke Indonesia yang katanya gemah ripah loh jinawi. Katanya seperti itu. Linuriyahu min ayatina, agar kami tunjukkan dari sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Artinya bahwa ketahuilah Isra wal Mi'raj ini buat Rasulullah, buat manusia, kejadian yang luar biasa. Tapi kata Allah, itu ya luar biasa. Tetapi kata Allah, itu hanya sebagian kecil dari tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Linuriyahu min ayatina. Agar kami tunjukkan dari sebagian kecil dari tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Kanjeng Nabi dijalankan Isra wal Mi'raj, ditunjukkan surga, ditunjukkan neraka, ditunjukkan kejadian-kejadian-kejadian yang buat Rasulullah luar biasa, buat umat Islam luar biasa, ajaib, wah luar biasa. Tetapi itu sebenarnya buat Allah hanya sebagian kecil dari tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu huwassami'ul basyir. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Satu ayat saja pada malam hari ini menyambung tentang Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana ini merupakan mukjizat dan oleh-olehnya adalah perintah sholat. Maka diharapkan jamaah Al-Hidayah, jamaah Babul Mustafa, jamaah Jamuro dan ahlu sunnah yang lain, sekali lagi pesannya Habib Syekh, pesannya para kiai semuanya, ojo ngoyak uceng kelangan deleng. Gara-gara solawatan sampai bengi, sampai jam loro melu, jam telu melu, subuh jam wolu esok, ojo nganti. Ya kan? Jangan sampai kejadian seperti itu. Goro-goro pengen lungguh ning arep dhewe majlisnya Habib Syekh. Jam 5 dateng, maghribe ning tiga jelas, ngisake gak jelas. Naudzubillah min dzalik, itu jenenge ngoyak uceng kelangan deleng, mencari sesuatu yang kecil meninggalkan sesuatu yang besar. Bukan kok sholawat kecil, sholawat itu sudah besar, tapi sholat jauh lebih besar. Ya, sekali lagi ya, ayo jamaah sholawat, jamaah pengajian, ya kan, pokoknya sholat itu nomor satu. Ya, sholat itu nomor satu. Kemudian cari ibadah-ibadah yang besar yang lain sebagai ibadah tambahan untuk mengejar ibadah-ibadah pahala-pahala yang utama. Tapi yang paling utama sholat kita. Ojo nganti gara-gara pengen nengarep dhewe pengajian dengan hidayah itu. Kalau acara tahunan nyuwun ampun jam 5 sore pun kebak itu. Nah, makanya kalau di tempat kita himbau, ayo sebelum maghrib, maghrib sih. Kan begitu kita himbau, tapi di tempat lain kan belum tentu bisa dihimbau oleh panitia. Maka ayo hati-hati. Selawatan silahkan sampai jam 2 bengi, ora apa-apa. Jam 3 bengi, ora apa-apa. Tapi tetap harus subuhnya usahakan tepat waktu, bahkan berjamaah di masjid-masjidnya Allah. Demikian kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahi nasaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ana sa'irun hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Rabb, tunjukkan kepada kami semua ya Allah, yang hak itu akan tambah hak, yang benar itu akan tambah benar, dan berikan kekuatan kepada diri kami, kepada jamaah-jamaah kami, kepada anak-anak kami ya Allah, untuk melaksanakan semua kebenaran yang datang darimu. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Rabb, tunjukkan kepada kami jalan yang batil itu akan tambah batil, yang salah itu akan tambah salah, dan berikan kekuatan kepada kami semua ya Rabb untuk menolak semua kebatilan ya Allah. Rabbana ighfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, pada malam hari ini kami berkumpul di masjidmu. Ya Allah, kami menengadahkan tangan kami kepadamu. Sebesar apapun dosa kami ya Allah, ampuni ya Rabb, yang kecil maupun yang besar, yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, yang kami lakukan secara terang-terangan maupun yang kami lakukan secara sembunyi-sembunyi. Ampuni semuanya ya Rabb, ampuni semuanya ya Allah. Ya Rabb, pada malam hari ini kami juga ingat kepada kedua orang tua kami. Bagi siapapun yang orang tuanya telah engkau panggil menghadapmu ya Allah. Bagi siapapun yang orang tuanya telah engkau panggil menghadapmu ya Rabb. Jadikan kubur-kuburnya menjadi kubur-kubur yang raudah min riyadil jannah. Jadikan kubur-kuburnya menjadi taman-taman surgamu ya Allah. Kubur yang penuh dengan keindahan. Kubur yang penuh dengan kenikmatan. Kubur yang penuh dengan kasih sayangmu dan ridhamu. Bagi siapapun yang orang tuanya masih hidup ya Allah. Jadikan orang tua kami menjadi orang-orang yang ahli sujud, menjadi orang-orang yang ahli sholat, ahli zikir, min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehatkan orang tua kami ya Rabb, sehatkan ya Allah, dan wafatkan orang tua kami kelak dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Rabb, kami juga mohon kepadamu ya Allah, sehatkan diri kami, sehatkan guru-guru kami, sehatkan orang tua kami, sehatkan teman-teman kami ya Allah, sehatkan diri kami ya Allah, dan wafatkan kami semua kelak ya Allah dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Rabb, husnul khatimah ya Rabb. Masukkan kami semua dalam surgamu bighairi hisab ya Allah, bersama dengan orang-orang yang kami cintai, bersama dengan ayah bunda kami, bersama dengan kakak adik kami, bersama dengan kakek nenek kami, bersama dengan keturunan-keturunan kami sampai kiamat ya Allah, bersama dengan guru-guru kami, bersama dengan orang-orang yang terdahulu dari kami ya Allah, bersama dengan semua orang yang kami cintai, bersama dengan jamaah-jamaah kami, bahkan ya Rabb bersama dengan orang-orang yang kami benci atau orang-orang yang membenci kami, Masukkan kami semua di dalam surga-Mu bi ghairi hisab bersama dengan junjungan kami baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina wa nabiyyina Muhammadin wa ali wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatiha. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Walafu, sampai ketemu besok malam di Masjid Baitul Makmur, Solo Baru. Kita tutup dengan doa penutup majlis dari saya. Walafu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana atarafna bi annana atarafna wa annana asrafna ala ladha. واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمه فضلا وجودا منا لا باحتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبي عدد تصي صحبي والحمد للإله بالبدء والتناهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. Terima kasih sahabat, masih bersama di 107,6 Radio Al-Hidayah FM. Kita lanjutkan kebersamaan kita. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Azka salati wa salami li rasulillah. Azka salati wa salami. Uh-huh. Allah.